Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberi petunjuk kepada kita hingga kita berada di atas jalannya sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Pembahasan kita dalam kitab Ad-Da'wah Dawa masih terkait dengan orang-orang yang tertipu, salah dalam memahami persoalan. Ya. Dan dijelaskan oleh beliau, ya, hadis-hadis orang yang merasa tertipu dengan kemurahan Allah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, sementara dia selalu berada di atas perbuatan maksiat dengan harapan atau dengan pemahaman Allah Ta'ala Maha Pengampun, maka itu merupakan kesalahan, ya. Kemudian beliau membawa hadis-hadis yang memberikan peringatan kepada kita akan bahayanya dosa-dosa, dan juga hadis berikut yang akan beliau sampaikan, ya, yaitu hadis beliau mengatakan qala al-muallif rahimahullah wa qala al-imam Ahmad haddatsana Abu Muawiyah haddatsana La'mash an Salman bin Maisar an Tariq ibn Shihab yarfa'uhu qala دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Beliau mengatakan, berkata Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al-A'mash bin Salman, dari Salman bin Maisar, dari Tariq bin Shihab, dan dia merofakkan, ya, hadis tersebut, itu maksudnya hadis marfu. Berkata, ada seorang masuk surga gara-gara lalat. Begitu juga orang masuk neraka gara-gara lalat. Ini kan kecil, ya. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu terjadi ya Rasulullah? Lalu beliau mengatakan, ada dua orang yang melewati satu berhala yang dimiliki oleh satu kaum. Seorang dari kaum itu tidak membolehkan orang yang lewat ini sampai orang tersebut mempersembahkan kepada berhala dengan sesuatu. Berkatalah kaum itu kepada seorang dari dua orang yang lewat melewati berhala satu kaum. Apa katanya kaum itu? Korib. silahkan engkau memberikan persembahan kepada berhala kami, baru kamu boleh lewat. Apa jawabannya? Saya tidak punya apa-apa, tidak memiliki satu apapun untuk saya jadikan persembahan. Lalu mereka mengatakan lagi, persembahkan apa saja meskipun seekor lalat. Ya. Kemudian orang tersebut mempersembahkan seekor lalat, kemudian kaum tadi mempersilahkan, membuka jalan baginya. Dengan perbuatan dia, maka orang itu masuk neraka. Kemudian kaum itu berkata lagi kepada orang yang lain, karena ada dua orang, Qorib, silakan engkau lakukan persembahan. Apa kata orang ini? Aku tidak akan pernah ya memberikan persembahan kepada seorang pun dengan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani. Ya, kemudian apa? Dibunuh, penggal lehernya dan menyebabkan dia masuk surga. Itulah satu kalimat ya, di mana orang berbicara dengan kalimat itu, seorang hamba yang membuat dia jatuh ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Yaitu bagi yang tadi mempersembahkan seekor lalat. Ya. Nah, hadis ini dibawakan oleh beliau agar apa? Agar kita hati-hati jangan meremehkan dosa. Ya. Untuk kemudian salah paham ya, bahwa Allah Maha Pengampun. Kenapa engkau tidak bertobat? Atau kenapa engkau berbuat dosa? Bukankah Allah Ta'ala Maha Pengampun? Ini gara-gara lalat. Dan tidak main-main, karena itu merupakan kesyirikan. Kita tidak boleh mempersembahkan sesuatu kecuali untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, an-nusuk atau ad-dabah, hidup dan matiku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan juga berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh berkorban untuk selain Allah, meskipun hanya dengan seekor lalat. Ini ya, hadis ini disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang terdapat dalam kitab Az-Zuhud, dan juga diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim selain Imam Ahmad dari jalan Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi secara mauquf. Ya, kalau tadi mungkin mengatakan marfu, tapi sini mauquf dengan sanad yang sahih. Ya. Namun melihat isi matan tersebut ya bisa dihukumi marfu, karena apa? Karena tidak mungkin ya cerita tersebut kecuali memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ada dua orang lewat satu kaum. Kaum itu punya patung, punya berhala. Disetop sama kaum itu. Hei, gak boleh lewat kalian berdua. Ayo kamu korban. Saya gak punya apa-apa. Sudah gak masalah. Pakai lalat boleh, silakan. Nah, sudah lalat. Lewat. Yang kedua, kamu juga korban. Ya, apa kata dia? Oh tidak, saya tidak akan pernah berkorban. Ya, kepada siapapun, untuk siapapun, dengan apapun, kecuali pada Allah. Nah, ini harus berani untuk mengatakan yang hak. Ya, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang hak meskipun pahit, maka dia dibunuh. Namun dalam hal ini tentu melihat situasi dan kondisi. Apakah kalau ada orang begitu atau mau begitu? Ya, kita lihat beberapa peristiwa seperti Ammar bin Yasir digebuk dia, wah macam-macam untuk mengatakan Lata Uzza sebagai Tuhannya, sebagai Robnya. Akhirnya dia mengatakan karena tidak tahan ribut, dengan adanya kejadian itu, sehingga dibawa peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap tenang di atas keimanan. Akhirnya dimaafkan. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Rawahu Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi. Bahwa Allah Ta'ala mengampuni umatku karena kesalahan yang tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena terpaksa, dipaksa sini sampai mengancam nyawa. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya, di bab pertama beliau memberikan contoh Imam Ahmad. Imam Ahmad sebagai tokoh, beliau disiksa oleh Al-Ma'mun, bahkan diseret dengan keledai hingga pingsan. Ketika si Umar tetap mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk, Quran adalah kalam Allah, firman Allah bukan makhluk. Nah, di sini jika orang tersebut sebagai panutan, sebagai tokoh, maka dia harus tegar, ya, menghadapi ujian dan cobaan. Tapi kalau kembali kepada orang-orang yang memang barangkali dia dipaksa dalam todongan senjata misalkan, ya, maka tentu dia harus melihat situasi dan kondisi. Kalau tidak mampu ya boleh, ya, sementara hatinya tetap iman. Nah, itu terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap iman. Ya. Anda diancam jangan sholat, kalau sholat saya bunuh misalkan, sudah. Ya. Kan orang taunya sholatnya sujud ruku, misal sambil berdiri begini gak ada masalah, Allah Akbar, isyarat. Ya. Boleh, gak ada masalah. Ya. Atau dia tahu dengan isyarat, kalau benar-benar apapun dengan isyarat saya tahu akan saya tusuk, ya itu gak ada masalah. Ya, seperti itu. Ya, dalam ancaman begitu, ya, lihat situasi dan kondisi dan kekuatannya. Tapi kalau seorang tokoh seperti Imam Ahmad dicontoh oleh beliau, harus tetap tegar. Oleh karena itu, ya, dengan ketegaran dan kegigihan Al-Imam Ahmad, maka yang terjadi kaum muslimin sampai sekarang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ya, ini contoh. Namun di sini dijadikan sebagai syahid, sebagai topik dari pembahasan ini, yaitu agar kita tidak mudah meremehkan, sehingga kita itu salah paham, ya, salah paham. Sebagaimana kenapa engkau tidak engkau tidak sholat, ya, kenapa engkau selalu berada dalam kekufuran, ya, berada di dalam perbuatan dosa, ya, karena Allah Ta'ala, ya, maha pengampun, karena Allah Ta'ala maha pengampun. Nah, itu namanya orang yang terkecoh dan tertipu, ya, sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengampuni, padahal hanya gara-gara seekor lalat, ya. Gara-gara seekor lalat. Ini para jemaah sekalian. Seperti dalam firman Allah, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Apa yang membuat kamu tertipu dengan terperdaya dengan Allah Ta'ala? Gurur. Dia Allah Ta'ala yang Maha Mulia. Apa maksudnya? "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Maksudnya orang tertipu, ya, bahwa dia merasa Allah Ta'ala maha pengampun sehingga dia tetap tenang dalam berbuat dosa, Itu namanya tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ma gharraka bi rabbika al-karim. Ternyata apa orang tertipu ini jawabannya? Ya al-karim itu karena Allah Maha Mulia. Ini ya. Canggih sekali ya untuk ngeles. Ma gharraka bi rabbika al-karim? Apa yang membuat kamu terperdaya dengan Allah yang Maha Mulia? Ya Maha Mulianya itu Allah taala. Allah Maha Mulia. Tidak seperti kalian. Allah pengampun, pemaaf. Iya benar. Tapi harus beribadah dengan baik dan jangan sampai meremehkan dosa. Ya, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa 'alayhi. Wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun, ya ka'annahu dhubabun yaqa'u 'ala anfihi. Fa yaqulu hakadha. Rawahul Bukhari. Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia berada di bawah gunung. Dia takut gunung itu runtuh dan menimpa dirinya. Sementara orang yang senang dan gemar berbuat dosa melihat dosanya seperti seekor lalat yang nempel diremehkan. Di hidungnya ditepis, ah ini kecil. Ternyata apa? Lalat bisa membuat orang masuk neraka. Lalat juga bisa membuat orang masuk surga. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil dzarrah ya dapat balasannya. Begitu sebaliknya. Jadi jangan main-main. Memang lalat kecil bahkan tidak ada artinya penyakit. Ya. Tapi ternyata lalat ini jadi permisalan banyak hal. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Apa kata beliau? Warubbama ittakala ba'dul mautarin ala ma yara min ni'amillahi alaihi fid dunya wa annahu la yughayyiru ma bih wa yadhunnu dhalika annahu min mahabbatillahi lah wa annahu yu'tihi fil akhirah afdala min dhalik wa hadha min al-ghurur. Kata Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan bisa jadi atau barangkali salah seorang dari orang-orang yang tertipu dia menyandarkan kepada apa yang dia lihat dari nikmat Allah yang diberikan kepadanya di dunia. Jadi orang tertipu diantaranya adalah orang yang melihat, oh ini selalu naik jabatannya, selalu dapat promosi jabatan, ya, dapat dunia, untung bisnisnya. Wa annahu la yughayyiru ma bih, bahwa Allah tidak akan merubah hal itu, bahwa dia mendapat ini karena Allah Ta'ala memuliakan dia, ya. Wa yadhunnu dhalik, dan dia mengira dengan apa yang didapatkan di dunia ini, annahu min mahabbatillahilah, bahwa itu termasuk dari kecintaan Allah kepada dia, sehingga apa, diluluh, dikasih ini dunianya, dikasih ini jabatannya, ya, bisnisnya semakin lancar, badan semakin tambun, duit semakin bejibun, orang bilang ya rumahnya, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya 4, akhirnya ya, ini, wah ini seakan-akan apa? Wah masya Allah sudah tidak akan berubah di akhirat, ya. Bahkan mengatakan wa annahu, menganggap, ya, menganggap namanya anggapan, ya, anggapan yang tersesat, wa annahu yutihi fil akhirah. Bahkan nanti di akhirat Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang tertipu tadi afdhal min dalik, yang lebih afdhal, ya. Hada minal ghurur, itu termasuk yang tertipu, ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Ada orang yang menganggap bahwa ketika Allah Ta'ala memberi nikmat pada dia dengan harta, memuliakan dia dengan kedudukan, dengan jabatan, lalu orang itu mengatakan apa? Allah telah memuliakan saya. Ketika diuji, dikurangi sedikit dari hartanya, dia mengatakan apa? Allah telah menghinakan saya. Kalau tidak, semua adalah ujian. Maka orang seperti itu orang yang tertipu para jamaah. Jadi kalau kita dapat kemudahan, kita jangan pede, malah kita harus hati-hati. Diberikan kemudahan hartanya, jangan terlalu pede, hati-hati. Aku sebagai nikmat dari Allah Ta'ala, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan amal perbuatan. Bersyukur dengan hati, kita akui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah Ta'ala. Bersyukur dengan lisan, kita bilang alhamdulillah. Kalau mau dilanjut, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Dengan anggota badan kita kerjakan kewajiban-kewajiban kita. Ya, kalau memang kewajiban harta, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Itu namanya bersyukur dengan al-jawarih, anggota badan. Bersyukur dengan hati, wah ini hasil saya, ini adalah karunia Allah. Diucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kemudian dibukti dengan amal perbuatan, perbuatan sedekah, keluar umroh, haji, ya, masjid, anak yatim, fuqara, masakin, orang-orang jompo. Keluarkan zakatnya, itu namanya bersyukur, bukan tertipu. Yang tertipu, wah saya dimudahkan ya, berarti Allah sayang sama saya padahal saya enggak sholat. Berarti Allah sayang sama saya padahal saya tidak pernah mengeluarkan zakat. Coba tuh, sholatnya rajin tapi kere, sholatnya rajin tapi coba bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, berarti sholatmu itu tidak laku di hadapan Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik, sampai anggapan seperti itu. Pertanyaan saya, adakah kira anggapan-anggapan, adakah ya anggapan-anggapan manusia seperti itu? Iya, itulah para jamaah. Tertipu itu namanya. Tertipu. Ya. Nah, maka kita jangan tertipu dengan seperti itu, ya. Bisa jadi kata beliau orang tertipu melihat nikmat yang Allah berikan ya di dunia, lalu dia akan mengatakan Allah akan berikan lebih baik. Kalau saya di dunia seperti ini dikasih, apalagi nanti di akhirat. Ya, sebab yang kan semua kan ini rezekinya Allah Ta'ala. Tidak mungkin diberikan kecuali kepada orang yang disayang. Seakan-akan kasih sayang Allah Ta'ala itu hanya diukur dengan harta dunia. Sementara harta dunia adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian harta dan anak-anak kalian itu. Ya. Ujian para jemaah, jabatan ujian. Ya. Ujian. Jangan kita menganggap bahwa Allah telah memuliakan saya, Allah telah memberikan nikmat pada saya, kemudian apa? Ya akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Atau bentuk syukurnya hanya bagi-bagi, kalau tidak sholat. Ya, yang penting saya bagi-bagi, tidak sholat. Tentu tidak benar. Syukur dengan tiga, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Hati akui itu nikmat dari Allah Ta'ala, bukan dari kita, dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kalau Allah Ta'ala cabut sebentar korun langsung tenggelam, ya bawa yang bawa kunci saja tidak kuat, kunci gudang-gudang dipikul banyak orang, tenggelam habis ya dengan dosa-dosa yang dilakukan. Wa kullana akhadna bi dhanbihi, masing-masing kami atap dengan dosa-dosanya. Wa minhum man ya arsalna alaihi hasiba wa minhum man ya, ada di antaranya yang kami hujani dengan batu dari langit. Akhadathum as-sayhatu, ada juga yang dimatikan dengan suara yang keras. Wa minhum man awraqna, ada juga yang ditenggelamkan ke dalam air ya, dan juga ada ditenggelamkan ke dalam bumi. Semua karena dosa-dosa para jamaah. Jadi jangan kita remehkan perbuatan dosa. Ya, kemudian alasannya pakai alasan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Itu semua adalah tertipu. Ya. Begitu juga jangan tertipu dengan apa yang kita miliki. Kita akui bahwa ini semua adalah kemudahan yang Allah berikan. Konsekuensinya kalau mengakui begitu, ya, adalah beribadah kepada Allah, bukan durhaka. Ketika kita mengakui, ini Allah kasih rezeki sama saya, lalu dia berbuat dosa. Seharusnya beribadah. Kalau mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, sebagai Rob, ngakui uluhiyah. Ngakui uluhiyah. Maka ulama menjelaskan konsekuensi orang yang mengakui tauhid rububiyah harus mengakui tauhid uluhiyah, para jemaah rahmati Allah, ya. Karena perintah pertama kali dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, pada ayat 21 itu terkait dengan apa? Dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya, dalam ayat 21 Al-Baqarah, ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Ya nasu ubudu, wahai manusia, ibadahlah, sembahlah tauhid uluhiyah kepada siapa? Kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Nah, artinya orang yang mengakui tauhid rububiyah harus mengakui tauhid uluhiyah. Tapi Abu Jahal tidak, Abu Lahab tidak, ya. Ketika ditanya, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh?" Amma yamliku sam'a wala basar wa may yuhyil hayya min al-mayyit yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah. Tapi ketika ditanya, katakan, tanyakan, siapa ya yang telah memberikan kalian rezeki dari langit, dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang menghidupkan yang mati serta mematikan yang hidup dan mengatur alam semua ini, pasti mereka menjawab adalah Allah. Itu adalah jawaban orang-orang musyrik. Ya. Qul afala yattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Kalau sudah mengakui begitu, kok malah sebaliknya? Anggapan ini Allah taala berbuat baik pada saya, jabatan saya naik, rezeki saya lancar. Berarti ini menunjuk bahwa Allah sayang sama saya. Kalau Allah sayang sama saya, Allah tidak akan mengadab saya. Ya sudah, saya enggak salat. Tentu ini anggapan-anggapan yang salah dan orang-orang yang tertipu, para jemaah, ya, dan menganggap nanti dapat lebih baik lagi daripada hal tersebut. Ingat, gara-gara lalat orang masuk neraka, gara-gara lalat orang masuk surga. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, dan juga jangan remehkan dosa sekecil apapun. Nabi bersabda, ya, la tahkironna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqa ahaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Juga Nabi bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takulah neraka meskipun hanya dengan separuh biji korma. Ingat kisah seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bawa dua anaknya karena kelapar. Ya, kemudian Aisyah memberikan kepada ibu tersebut dengan 3 butir korma. Diberikan 2 butir korma kepada kedua putrinya. Dimakanlah oleh kedua putri tersebut sampai habis. Lalu kedua putri tersebut merengek kepada ibunya. Dan ibunya masih belum makan bagian dia. Masih menunggu anaknya. Setelah merengek untuk minta lagi, dipatahi 1 korma tersebut jadi 2 bagian. 1 bagian diberikan kepada putri yang satunya, yang satu kepada yang lainnya, dimakanlah. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat peristiwa itu beliau terkagum-kagum. Ya, padahal ibu itu juga dalam keadaan lapar. Dan hal yang biasa, seorang ibu sayang pada anaknya. Tapi jadi luar biasa kasih sayang itu di hadapan Allah Rabbul Alamin, disampaikan kepada Nabi. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah taala menjamin surga bagi ibu tersebut. karena kasih sayangnya, hanya dengan satu butir kurma yang dipatahin jadi dua yang seharusnya bagian dia karena sayangnya kepada anaknya. Dan sayang kepada anak hal yang biasa, apalagi hal yang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang di bumi maka akan menyayangi kalian yang di langit. Seorang ibu sayang pada anak hal yang biasa, tapi ini luar biasa. Bagaimana kalau kita memberikan kasih sayang kepada yang lain? Kalau dengan separuh biji korma, Allah Ta'ala berikan jaminan kepadanya dengan surga. Kita lihat, gara-gara anjing orang masuk surga, gara-gara kucing orang masuk neraka. Ada anjing yang haus dikasih minum, membuatnya dia masuk surga. Ada kucing dibiarkan lapar, ditahan di penjara sehingga mati, membuat orang itu masuk ke dalam api neraka. Jangan remehkan perbuatan dosa, begitu pula jangan remehkan kebaikan. Karena kita berhadapan dengan yang maha baik, dengan Allah Rabbul Alamin. Ya. Dengan zat yang tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu, Rabbu tidak zalim yang kepada hambanya, sehingga sekecil apapun akan dibalas. Maka jangan kita meremehkan ya perbuatan sekecil apapun, dari kebaikan begitu pula dari keburukan. Hanya orang yang fajir saja meremehkan dosa. Lalat, seperti lalat, inilah urusan nanti umur 60. Iya, kalau sampai umur 60, sekarang 30 kena setruk juga sudah banyak. 30 kena setruk. Dulu yang namanya setruk itu orang sudah umur mungkin 50, 60, ya 70. Dan biasanya kita dengar orang yang kaya-kaya, oh ini penyakitnya orang kaya, jantung penyakit orang kaya. Sekarang enggak milih kaya, tidak milih enggak kaya. Tidak milih tua, tidak milih muda. Stroke muda ada. Itu para jemaah. Nah, sehingga apa? Ya kita tidak tahu kapan umur kita. Sehingga kita harus selalu waspada, selalu siap, selalu hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan waktu yang kita miliki, dengan nikmat yang kita miliki, dengan kesehatan yang kita rasakan. Nikmatani maghunun fihima katsirun minan nas, as-siha wal farah. Riwayat Al-Bukhari, dua nikmat manusia banyak tertipu dengan keduanya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena kebaikan kecil ternyata menjadi besar di hadapan Allah karena hati kita, para jemaah. Begitu sebaliknya, kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala, rubba amalin saghirin tu'adhimu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyyah. Berapa banyak amal yang kecil remeh di hadapan manusia tapi menjadi besar, menjadi mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena hati, karena niat, para jemaah. Jangan remehkan itu. Dan berapa banyak amal besar bergengsi di blow up sedemikian rupa di media massa, masya Allah, sewa ini, sewa itu, tapi ternyata zero, sifir, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat, karena hati ini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya, maka jangan remehkan. Mari kita semua waspada, hati-hati. Ya, ini dosa, meskipun kecil itu tetap dosa. Ada seorang salaf mengatakan, kamu jangan lihat kecil ini dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa, kepada Zat yang maha besar. Sehingga apa? Kalau memang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, langsung segera wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surga Allah seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Jangan kita remehkan, ah ini mah kecil, nanti sajalah. Bukankah ini dengan bisa dengan wudu selesai? Ya, bukan dengan istighfar selesai, jangan. Ya. Bukankah Allah Ta'ala Maha Pengampun? Apakah kita yakin pede bahwa kita mendapatkan ampunan Allah? Orang yang pede bukan orang yang membiarkan dirinya dalam kubangan dosa. Orang yang pede percaya diri bukanlah dia terus-menerus dalam maksiat. Tapi orang yang pede, bahkan bukan pede lagi, orang yang takut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Allah berfirman, orang-orang yang dibawakan kepadanya apa yang diperbuat dulu, hatinya itu takut. Ketika orang-orang itu dihadirkan apa yang diperbuat dulu, hatinya takut. Dan dia yakin kembali, akan kembali kepada Allah Ta'ala. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, innal ladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat humul ladhina yasumun humul ladhina ya'maluna as-sayyi'at wal ma'asi. Qala la ya Aisyah, innahum alladhina yasumun wa yatasaddaqun wa qulubuhum wajilah. Aisyah bertanya, apakah dimaksud ayat ini, yaitu orang-orang ketika dibawa kepadanya apa yang dilakukan hatinya takut adalah orang berbuat dosa, ya'maluna sayyi'at wal ma'asi, berbuat dosa dan bermaksiat? Bukan Aisyah, justru mereka adalah orang-orang yang puasa, orang yang bersedekah, tapi hatinya takut, tidak diterima. Yang berbuat baik saja tidak pede, dianjurkan untuk selalu takut, waspada, tidak diterima oleh Allah amal perbuatannya, apalagi yang tidak gitu. Nah sekarang terbalik, karena tertipu, salah dalam memahami. Terbaliknya apa? Dia tetap berada dalam perbuatan dosa, lalu yakin bahwa Allah mengampuni dia. Ini namanya tertipu, para jemaah. Ya. Berapa kali kita dengarkan dalam majelis, orang yang tertipu namanya apa? Al-irja. Orang yang tidak tertipu namanya ar-roja. Kalau roja tidak tertipu, kalau irja tertipu. Ulama berikan permisalan, orang yang nan jagung, ya, dipilih tuh bibit jagung, bibit unggul, kemudian dipupuk, lalu tanahnya digarap, dijaga dari burung-burung, lalu dia duduk, dia sudah perkirakan, ya, biji jagung yang saya tabur sekian kilo, maka kita akan mendapatkan sekian kilo atau sekian ton. Nah, itu namanya roja. Tapi ketika seorang menanam jagung tanpa dipilih bibitnya, kemudian dilempar begitu saja, tanah pun juga tidak digarap, apalagi dipupuk, kemudian burung-burung pada datang dibiarkan, lalu dia tenang-tenang, nanti saya akan panen sekian ton. Itu namanya irja, yaitu tertipu. Roja yang benar adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 218. Ingat-ingat itu para ikhwan. Al-Baqarah 218 itu rojak yang benar, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Itu baru benar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang roja yarjun, mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah harus dibangun di atas tiga perkara: iman, hijrah, jihad. Iman bagaimana? Iman kepada rukun iman yang keenam. Seperti apa imannya? Seperti yang dipahami oleh para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Al-Baqarah ayat 137, ya, tolong diperiksa. Ya, bahwa seandainya mereka beriman seperti imannya kalian, tentu saja ketika pertama kali ayat ini turun, yang dimaksud adalah para sahabat. Bukan iman yang sudah bercampur aduk dengan kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kekufuran, kotoran-kotoran syubhat dan sebagainya. Tapi iman yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Itu, maka kita kembali memahami iman seperti mereka. Ini konsep yang pertama para jamaah. Ya, al-iman, ya, takrirun bil al-iman, yaitu tasdikun bil jinan, wa ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Itu iman. Dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan, itu iman yang benar. Aliman yazidu wa yanqus, yazidu bitta'a wa yanqus bil ma'siyah. Itu konsep iman. Jangan hanya sekedar bilang iman. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Baru setelah konsep iman itu benar, yang kedua hijrah. Wah, sekarang konsep hijrah banyak. Hijrah syar'i, hijrah syar'i, hijrah dari ini. Hijrah itu apa maksudnya? Nabi bersabda, al-muhajir man hajaru amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang. Ya, semua dilarang, bukan hanya satu. Tapi semua. Dan itu dengan usaha dan upaya. Ketika usaha dan upaya itu hijrah. Ya, kalau iman sudah harus, karena iman pemahaman dalam hati kita, ucapan dan lisan. Ketika dibutuhkan dalam perbuatan, kadang orang berbuat maksiat, hijrahnya kadang setengah-setengah, ya, hijrahnya kayak hijrah tanggung, gitu. Ada nggak hijrah tanggung? Saya berikan istilah hijrah tanggung. Kenapa? Ini mau, ini tidak mau. Hijrah, karena Nabi bersabda, al-muhajir man hajaro amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi manusia, kullu bani Adam khata, manusia itu tempatnya salah, sudah berusaha untuk meninggalkan dosa, masih terjatuh. Di ujung ayat apa? Wallahu ghafur rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Artinya, kalau sudah usaha, usaha tidak zina, usaha tidak melirik, usaha tidak melihat yang bukan mahramnya, usaha untuk meninggalkan dilarang, kok masih terjatuh? Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Baru mengharapkan rahmat Allah, bukan bersenang-senang dengan perbuatan maksiat, bukan kemudian berkubang dalam perbuatan dosa lalu beralasan, ya, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kamu tertipu dengan Allah Ta'ala yang maha mulia? Ya, maha mulianya itu Allah, maha mulia itu namanya tertipu. Ya, artinya kalau kita mau mengharap rahmat Allah, iman, hijrah, tinggalkan usaha semua. Kemudian jihad. Apa jihad? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya agar selalu taat kepada Allah. Berusaha sholat berjamaah, berusaha untuk berpuasa, berusaha untuk berbakti pada orang tua, berusaha untuk menggunakan hartanya sebagai zakat atau sedekah, berusaha untuk semua kebaikan, baik yang wajib maupun yang sunnah diupayakan. Itu namanya orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Dan ternyata apa? Kadang-kadang iman naik dan turun. Fluktuasi iman naik turunnya, ya, jadi apa, grafiknya, gelombangnya begitu banyak kayak ular, ya, bukan begini tapi ular itu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'dhi'is sayyi'ata alhasanata tabuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ini hikmahnya. Iringi perbuatan yang jelek dengan yang baik, karena bisa menghapus. Yang baik bisa menghapus yang buruk. Ini menunjukkan bahwa kita itu memang, ya, tidak bisa untuk selalu apa, tegak. Suatu saat pasti akan turun, jatuh. Tapi jangan putus asa. Segera kita ingat kepada Allah. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam Al-Baqarah 218 tadi, ulaika yarjuna rahmatallah. Merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Yaitu apa? Yang sudah menjaga imannya, kemudian dia berusaha meninggalkan semua yang dilarang dan berusaha untuk selalu taat, maka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Ya, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena ketika kita berusaha meninggalkan yang dilarang, terkadang terjatuh. Berusaha untuk melakukan yang diperintah, terkadang terjatuh juga. Jangan putus asa. Ya. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang banyak melampaui batas, banyak berbuat dosa, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semuanya. Tapi siapa yang berusaha untuk meninggalkan yang dilarang? Siapa yang berusaha untuk melakukan yang diperintah? Bukan orang-orang yang senang, gembira, tanpa ada beban, tanpa ada rasa takut ketika dia meninggalkan yang diperintah dan melanggar yang dilarang. Orang yang mengharap rahmat Allah, dia apa? Ya, bahasa orang sekarang ya, apa? Ngeri-ngeri sedap. Khaufur raja, ngeri-ngeri sedap. Ya. Dia sudah berusaha sholat berjamaah tidak terlambat, dia berusaha mengumpulkan hartanya, sedekah zakat, dia berusaha untuk berbakti pada orang tuanya, tapi takut ya jangan-jangan dia terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berusaha pada Allah taala, memang begitu, harus ada rasa khauf. Kenapa? Untuk menekan kesombongannya, untuk menekan ya keangkuhannya, bahwa itu semua harus diakui merupakan karunia dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin, bukan semata-mata dari dia. Ya. Dan juga bukan orang yang senang, tenang, dan merasa menang ketika dia berbuat dosa, lalu dia mengharapkan ampunan Allah. Tapi bagi mereka yang ketika berbuat dosa, dia takut segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah ingatkan ini dosa, astagfirullah, astagfirullah, dia berdiam diri, menghindar dari orang. Kalau perlu masuk kamar, kunci kamar, istighfar, netes air matanya. Itulah orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah bidhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa? Orang rajulun rajulun dzakarullah, rajulan dzakarallah ya, fafada rajulan dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang yang zikir ingat kepada Allah ketika dia sendiri, kemudian air matanya mengalir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak tertipu, menjadikan kita orang-orang yang membangun keyakinan kita, harapan kita akan rahmat Allah di atas iman, hijrah dan jihad. Dan tentu saja berpayah-payahnya kita duduk di sini sejak kita habis sholat subuh sampai sekarang, tentu saja kita berharap rahmat Allah ya, untuk mendapatkan ilmu sebagai senjata nantinya berupaya mengerjakan yang diperintah, berusaha meninggalkan yang dilarang. Semoga bermanfaat. Sampai di sini mungkin ya, dan saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio ya. Faddal maskuran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya supaya dimudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami akan masuk pada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat dari Ibu Rahayu di Banyuwangi yang bertanya, Ustaz, bolehkah kita berbuat kebaikan kepada manusia dengan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu artinya kita tidak ikhlas dalam berbuat kebaikan tersebut? Silakan Ustaz. Yang namanya ikhlas ya, insyaallah bisa dipahami, bolehkah kita berbuat baik kepada manusia dengan mengharapkan balasan kepada Allah? Yang namanya ikhlas adalah orang yang mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala. Itu namanya ikhlas ya. Dan tentu hindarkan kalau kita mau ikhlas ketika memberi pada orang, ini saya beri sama kamu ya, saya ikhlas loh, itu jangan. Ya. Ikhlas itu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti dalam hadis yang terkait dengan menurut ilmu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'arada min ad-dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang dengan menuntut ilmu dia mengharapkan wajah Allah, yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, dan dia tidak menuntut ilmu kecuali mengharapkan bagian dari dunia, maka dia tidak bisa mencium bau surga pada hari kiamat. Ya, jadi orang yang menolong orang, membantu orang, ya mengharapkan wajah Allah SWT. Seperti dalam firman Allah, ya Allah Ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan jazaan wala syukura, tidak mengharapkan balasan dari manusia, dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia. Tapi orang yang dibantu juga harus tahu diri, harus terima kasih, bersyukur pada Allah, terima kasih pada manusia. Kenapa? Karena Nabi bersabda dengan keterangan yang lain, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jangan sampai dibalik. Orang yang dibantu pakai dalil, kami ngasih makan sama kamu mengharapkan wajah Allah, bukan ucapan terima kasih dan balasan. Sementara yang batu, kamu harus bersyukur. Akhirnya perang dalil. Ya. Nah, kalau diberi bantuan sama orang, doakan. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ya. Seperti yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah berikan keberkahan padamu, pada keluargamu, dan juga pada hartamu. Jazakallahu khairan, semoga Allah balas kebaikan. Jadi Bu, ibu yang bertanya, ya, kalau kita diberi bantuan, kalau ibu juga memberi bantuan, yang dibantu ucapannya apa? Jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan yang lebih baik. Berarti kalau kita mengharapkan balasan kepada Allah Ta'ala, boleh tidak? Iya. Apakah itu namanya ikhlas? Betul. Ikhlas adalah orang yang mengharapkan balasan dari Allah Rabbul Alamin. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan kembali dari seorang bapak yang tidak menyebutkan dari mana. Ustaz, usia saya 34 tahun. Saya mempunyai 3 anak. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun ini saya meninggalkan perbuatan syirik dan mencari harta dengan modal yang riba. Dulu saya tidak pernah kurang untuk kebutuhan keluarga. Setelah 2 tahun saya meninggalkan perbuatan syirik dan riba ini, saya menginginkan agar anak-anak saya ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang ahli Al-Quran. Namun kehidupan saya serba kekurangan, bahkan sampai sekarang saya hutang 20 juta, pertanian saya rusak, tidak ada hasilnya. Bagaimana harusnya saya lakukan dan solusinya Ustaz? Tobat sudah ditingkatkan, ibadah juga sudah, bagaimanakah solusi terbaik dari Ustaz? Silahkan. Kepada bapak yang bertanya, akhi yang bertanya, mas, ya, ketahuilah Allah sayang kepada kita, dan bentuk kasih sayang diantara yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita adalah, dan itu sangat besar, keyakinan, ya, keyakinan, keimanan, kemantapan hati untuk mengakui yang salah itu salah, yang batil itu batil, yang hak itu hak. Jelas syirik dan riba merupakan suatu kebatilan. Jelas Al-Quran dan hadis, ya, dan ijma' para ulama. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syirik juga jelas, ya. Allah Ta'ala berfirman, la'in asyrakta layahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, gugur semua amal ibadahmu dan kamu termasuk orang yang rugi. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka sudah jelas. Nah, kemudian ketika ditinggalkan, kemudian mengalami hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan harapan kita dari perekonomian, ya, dan mengharapkan anak jadi anak yang soleh dan solehah, masya Allah, ya, itu adalah harapan yang sangat mulia. Boleh seorang anak, seorang ayah berharap anaknya jadi arsitek, dokter dan sebagainya, tapi ingat, ya, harapan pertama dan utama jadi anak yang soleh dan solehah yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian bagaimana untuk menopang kehidupan keluarga? Kok sepertinya usaha ini gagal, pertanian gagal, usaha ini belum berhasil. Ingat para jemaah, terutama kepada yang bertanya, bersabarlah. Ya, kalau kita mau jujur, insya Allah kegagalan yang kita hadapi, mungkin resiko yang kita rasakan masih belum sebanding dengan apa yang sudah dilalui dan dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira masuk ke dalam surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ada yang disiksa, ada yang digergaji hidup-hidup, ada juga yang dilemparkan ke dalam parit-parit api bersama dengan bayinya. Ada pula yang memang diusir, dibunuh dan lain sebagainya. Sampai mereka goncang dan goyang hingga orang beriman, Rasul dan orang beriman mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Dan kalau kita mau jujur, insya Allah saya yakin dengan penanya, insya Allah saya yakin, meskipun barangkali punya hutang 20 juta atau juga pertanian tidak berhasil, insya Allah masih bisa bertahan dalam kehidupan ini. Ya, bukan menghibur, bukan apa, tapi menguatkan iman dan keyakinan. Sebagaimana ketika Anda beriman dan yakin, syirik itu adalah kebatilan, riba itu adalah kebatilan, dan Anda pertaruhkan semuanya untuk Anda tinggalkan. Kenapa? Karena keyakinan. Kenapa? Karena akidah kita bahwa itu batil, syirik batil, riba batil, Anda tinggalkan. Maka saya sampaikan dasar yang sama, yaitu juga keyakinan, dan yakinlah bahwa itu adalah sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih kan ka'annahu hizan lahu minad dunya bihadhafiriha, rawahu at-Tirmidzi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di pagi hari diberi rasa aman oleh Allah bersama dengan keluarganya, kemudian diberi kesehatan pada badannya dan makanan yang dimakan di hari itu ada, maka seperti memiliki dunia dan isinya. Maka jangan berkecil hati, jangan bersedih, lanjutkan perjuangan, tegakkan dan tegarkan keyakinan, mantapkan hati, mohon kepada Allah Ta'ala. Kegagalan orang mengatakan awal dari kesuksesan, sehingga jangan putus asa, jangan berkecil hati. Kita punya Allah Ta'ala, Allah sayang kepada kita, dan bentuk kasih sayangnya adalah diberikan keyakinan kepada saudara untuk mantap meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan riba. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada Anda, dan semoga saudara yang kenal kepadanya bisa saling membantu. Manafasa an mu'minin kurbatan min turabi dunya, nafasallahu an kurbatan min turabi yaumil qiyamah. Barang siapa menolong kesulitan saudaranya orang beriman di dunia, maka Allah Ta'ala akan tolong kesulitan dia dari kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat kelak. Demikian Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu kita. Mohon sebelum kami akhiri Ustaz memberikan ikhtitam fadhal Ustaz. Sebelum kita tutup, ya ketahuilah hidup adalah ujian. Ujian tidak hanya yang tidak enak, enak pun juga ujian. Bukan hanya sakit, sehat pun juga ujian. Bukan hanya miskin, kaya juga ujian. Bukan hanya kesempitan, kelapangan juga ujian. Maka ta'arraf ilallah firroho ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah ketika lapang, ketika sehat, ketika kaya. Maka Allah akan ingat ketika kamu dalam keadaan sempit, dalam keadaan sakit atau miskin. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah Ta'ala melindungi kita, dan semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal baik kita. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.